Hey Stardust. Malam minggu bosen. Siapa yang nyangka gua bakal ngesel Devinya si Inom. Sambil ngocok diem-diem, please jangan cepu. Tapi memenya dia anjing dah kayak apem. Bupati gua gak bayar pajak. Kejar KPK sana sini masih bisa ngelelet. Teringat masa di pesantren, namanya Anwar anjing sumpah. Iya itu orangnya benar-benar tawarin rokok sama anak SMK di warung. Tetap nolak walau hobi bapaknya itu nyabung. Akhirnya bener pamannya mantan petarung. Duit jajannya sekarung, anjing orang kaya. Dada Rosikin katanya ada 5 hektar. Aku punya gurun pasir harganya 50 miliar. Hina Mehmet sama Sukiman lu salah besar. Pakai GPS, awas kesasar. Alam bagus deh.